السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، جمعة رحمني ورحمكم الله. Hari ini kita berada di penghujung bulan Dzulhijjah. Kita akan meninggalkan tahun ini dan akan masuk ke tahun berikutnya dari hitungan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu terus berjalan, umur terus berkurang, dan kehidupan, roda kehidupan terus bergulir, tidak ada yang mampu untuk menghentikannya. Akan tetapi bagi seorang muslim dan muslimah, di dalam mana-mana kehidupan, di dalam perubahan keadaan, harus ada pelajaran-pelajaran yang dia petik, mana-mana agung yang harus selalu dia ingat. Allah firman, يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبَرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ. Allah membolak-balikkan malam dan siang. Sesungguhnya di dalam hal tersebut terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki hati. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِنَّ فِي خَلْكِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan persilih gantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda yang agung, tanda-tanda yang jelas bagi orang-orang yang memiliki hati. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Ingatlah kalian akan suatu hari yang kalian semua akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap jiwa akan diberikan balasan secara sempurna terhadap amalannya sendiri, dan mereka tidak pernah dizalimi. Allah subhanahu wa ta'ala juga telah mengingatkan dalam banyak ayat tentang penyesalan manusia tatkala meninggalkan dunia, waktu-waktu yang telah berlalu yang tidak kembali lagi. Tatkala ruhnya telah keluar, dia menyesal. Apabila dia seorang mukmin, dia menyesali kurangnya dia beramal, sedikitnya dia bersiap. Dan apabila dia selain dari mukmin, tentunya penyesalan di atas penyesalan, penyesalan di atas penyesalan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi rji'un لألي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Tatkala salah seorang di antara mereka didatangi oleh kematian, maka ia berkata, wahai Rabbku, kembalikanlah aku, barangkali saya bisa beramal salih dari apa yang pernah saya tinggalkan. Maka Allah berfirman, sekali-sekali tidak. Itu hanyalah kalimat yang dia ucapkan dan di belakangnya ada kehidupan alam barzah hingga ia dikembalikan. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan seperti ini, suatu hal yang baik, kita selalu memperbaiki keadaan diri, menata jiwa dan hati kita, serta memperbaiki amalan-amalan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, di dalam kitabnya Tariqul Hijrataini wa Babus Sa'adataini, menyebutkan sejumlah sifat yang indah. Dari sifat-sifat yang bisa dipetik darinya keberadaan seorang mukmin yang cinta untuk kehidupan akhiratnya, mengerti makna akan kehidupannya. Dari sifat-sifat tersebut, beliau menyebutkan dan saya ringkas 11 sifat diantaranya. Beliau berkata bahwa seorang mukmin huwa fi wadin wan nasu fi wad. Seorang mukmin itu dia di dalam sebuah lembah dan manusia di lembah yang lainnya. Ia selalu mengetahui apa arti dari kehidupannya, apa tujuan dia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keadaan manusia tidak mempengaruhinya. Banyak maupun sedikitnya manusia tidak memberikan pengaruh. Dia kukuh di atas perintah, tegar di atas syariat dan tuntunan, dan selalu mempersiapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berjalan dan menuju kepadanya sebagaimana firman Allah, fafirru ila Allah, berlarilah kalian dengan segera menuju kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhaha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian semua menuju kepada pengampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seperti hamparan langit dan bumi, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian sifat yang kedua, kata beliau rahimahullah, khadi'un matawadi'un salimul qalb. Dia adalah seorang mukmin yang tunduk, merendah hati, lagi selamat hatinya. Ada ketundukan pada dirinya. Ia selalu taat kepada apa yang diperintah, mendengarkan segala wejangan di dalam syariat ini. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Tidaklah demi Rabbmu, sesungguhnya mereka tidak akan beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Nabi Muhammad sebagai hakim di antara mereka terhadap segala sesuatu yang mereka berselisih di dalamnya, kemudian mereka menerima hal tersebut dengan sebenar-benar penerimaan yang sebelumnya tidak ada suatu ganjalan apapun di dalam hati mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka kanal mu'minu wal mu'minah idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah. Wa may ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Tidaklah pantas seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara, tidak pantas dia memiliki sebuah pilihan yang lain. Tidak ada alternatif lain baginya. Dia hanya mengikuti ketentuan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Kemudian, mutawadhi, dia selalu merendah diri. Dia malu akan dirinya. Dia tidak pernah melihat ada harga pada dirinya, ada amalan yang berarti yang bisa dia persiapkan kepada Rabbnya. Dia selalu merasa bahwa dirinya kurang, dan ini adalah sebab-sebab yang menyebabkan seorang hamba semakin giat mengarah kepada Rabbnya, memperbaiki amalannya dan mempercantik keberadaannya di dalam kehidupan. Salimul qalbi, hatinya selamat. Tidak ada hasad terhadap manusia, tidak ada dengki terhadap manusia. Hatinya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kesyirikan dan tidak ada riya. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat adalah hari yang harta apapun tidak akan bermanfaat. Demikian pula anak-anak keturunan, kecuali siapa yang datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Karena itu, membenahi keberadaan hati, memperbaiki akidah adalah hal yang selalu dan mesti di dalam kehidupan, hendaknya selalu diingat, dan ini adalah dari tujuan kehidupan seorang hamba. Kemudian yang ketiga, salisul qiyadah lil haq. Seorang mukmin itu ia sangat cepat berjalan tunduk kepada kebenaran. Apabila dia melihat kebenaran, dia mengikutinya. Tidak takut kepada siapapun di antara manusia. Dan apabila ia melihat kebenaran, dia mengikutinya. Walaupun jiwanya menentangnya, walaupun dia jatuh di dalam kebatilan tersebut, dia rujuk kepada kebenaran. Dan itu adalah sifat seorang hamba. Apabila idza du'u ila Allahi wa rasulihi, apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya, mereka hanya berkata sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Kemudian sifat yang keempat yang beliau sebutkan, sari'ul qalbi ila dzikrillah. Hatinya sangat cepat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya bersegera mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintah orang-orang yang beriman di dalam Al-Qur'an dengan hal tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kalian kepadanya pagi dan petang. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal tersebut sebagai tanda keimanan. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah bergetarlah hati-hati mereka, apabila dibacakan ayat-ayatnya ia bertambah keimanan, dan terhadap Rabbnya ia selalu bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan salat, dan terhadap rezeki yang dianugerahkan mereka selalu berinfak. Mereka inilah orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sebenarnya. Kemudian sifat yang kelima, zahidun fi kulli ma siwa Allah. Dia zuhud pada segala yang selain Allah. Di dalam hatinya tidak ada ketergantungan kecuali hanya kepada Allah. Di dalam hatinya hanya ada Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan akhirat. Betul dia hidup di dunia, ada harta di tangannya, ada anak dan istri, ada dari kehidupan. Cuma seluruh hal tersebut tidak ada di dalam hatinya. Di dalam hatinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang yang zuhud adalah seorang yang terpenuhi padanya tiga sifat. Sifat yang pertama, dia selalu menghinakan dunia dan tidak pernah mengingat akan kehidupan dunia ini untuk dia bawa ke negeri akhiratnya. Dan sifat yang kedua, dia selalu mengingat bahwa di belakang kehidupan dunia ada kehidupan yang lebih agung, kehidupan kekal abadi, yaitulah kehidupan akhirat yang hendaknya dia bersiap untuknya. Dan yang ketiga, dia mengetahui bahwa yang menyelamatkannya adalah amalannya. Apabila Allah menakdirkan sesuatu, tidak ada yang bisa menolaknya. Apabila Allah tidak menetapkan untuknya sesuatu, dia tidak mungkin untuk mencapainya. Kemudian sifat yang keenam, kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, ragibun fi kulli ma yuqarribu ila Allah. Dia selalu berhasrat, selalu ambisi terhadap segala perkara yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja dari perkara yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia cinta untuk melakukannya, senang untuk mengerjakannya. Dan itulah sifat seorang hamba, sifat orang-orang yang beriman. Yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka bersegera di dalam kebaikan dan mereka adalah orang yang paling pertama di dalamnya. Dan itulah sifat para nabi dan para rasul. Kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiyin. Mereka bersegera di dalam kebaikan dan beribadah kepada kami dengan penuh rasa harapan dan penuh rasa takut, dan mereka adalah orang yang selalu khusyuk dalam beribadah kepada kami. Kemudian sifat yang ketujuh, kata beliau, man jalasahu qarrat aynuhu bih wa man ra'ahu dzakaratku ru'yatuhu billahi subhanahu. Siapa yang duduk dengannya, maka matanya akan sejuk memandangnya. Siapa yang melihatnya, maka melihatnya akan mengingatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat seorang mukmin yang makmur kehidupannya, yang menggunakan umurnya dengan baik. Dimanapun dia berada, dia berberkah. Dia mendatangkan keberkahan untuk manusia. Allah mensifatkan Nabi Isa alaihi salam, "Waja'alani mubarakan aynama kunt." Nabi Isa menerangkan tentang dirinya, saya dijadikan oleh Allah sebagai orang yang berberkah dimanapun saya berada. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anfa'un nas anfa'uhum linnas." Manusia yang paling bermanfaat adalah manusia yang paling banyak manfaatnya untuk manusia. Yang paling banyak manfaatnya untuk manusia dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Iya. Maka seorang hamba hendaknya dia selalu membawa kebaikan dimanapun dia berada, tidak menjadi beban bagi orang lain, tidak menjadi masalah bagi orang lain. Ya, bahkan dia tidak menjadi sumber fitnah dan malapetaka. Apalagi kita berada di masa penuh dengan fitnah, banyak hal-hal yang menjauhkan dari Allah, banyak seruan-seruan yang menjauhkan dari kehidupan akhirat, banyak perkara-perkara yang mengeluarkan dari jalur yang mengantar kepada sorga. Karena itu seorang hamba hendaknya selalu mengingat sifat-sifat yang agung, keadaan-keadaan yang mulia yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersegera dengan amalan-amalan yang bisa diharapkan manfaatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil amali fitanan kal lailil mudlimah." Bersegeralah kalian melakukan amalan-amalan untuk menghadapi fitnah-fitnah bagaikan malam gelap gulita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya." Beribadah di waktu fitnah, di waktu kondisi tidak jelas, itu bagaikan berhijrah kepadaku. Bagaikan berhijrah kepadaku. Kemudian yang kedelapan dari sifat seorang mukmin yang menghendaki kehidupan akhirat. Kata beliau, "La yafrahu bi mawjud wa la ya'saf ala mafqud." Dia tidak pernah senang dengan suatu hal yang ada, dan tidak bersedih dengan sesuatu yang hilang darinya. Apa yang dia dapatkan, dia tahu itu adalah titipan dari Allah. Apa yang hilang darinya, jiwanya ridha, sebab dia tahu itu adalah milik Allah. Kapan Allah mengambilnya, dia tidak mampu untuk menahannya. Likai la ta'saw ala ma fatahum wa la yafrahu bima atahum. Agar supaya mereka tidak bersedih terhadap apa yang luput dari mereka, dan mereka tidak bergembira terhadap apa yang mereka dapatkan. Itulah jiwa seorang hamba, jiwa seorang mukmin yang mengerti akan kehidupannya, hakikat dari kehidupan dunianya, bahwa dia di dunia hanya untuk bersiap beramal yang dengannya dia akan merasakan kebahagiaan hakiki kelak di kemudian hari. Kemudian kesembilan kata beliau, sifatus sidik wal iffa wal ithar wat tawadhu wal hilmi wal wiqar wal ihtimal. Dia memiliki sifat kejujuran, menjaga kehormatan diri, lebih mementingkan orang lain, merendah diri, tidak tergesa-gesa. Terdapat ketenangan pada dirinya dan dia bersabar menghadapi segala sesuatu. Dan ini adalah sifat-sifat yang agung, adalah hal-hal yang indah. Seorang mukmin menghiasi kehidupannya dengan hal tersebut. Kemudian sifat yang ke-10, mukbilun ala sya'nihi. Mukrimun li ikhwanihi, bakhilun bi zamanihi, hafizun li lisanihi. Kata beliau, dia adalah seorang yang selalu menghadap mengurus dirinya sendiri, urusannya sendiri. Memuliakan saudara-saudaranya. Dia sangat bakhil terhadap waktunya dan sangat menjaga lisannya. Sangat menjaga lisannya. Sangat banyak di dalam kehidupan ini yang luput dari seorang hamba kebaikannya. Sangat banyak di dalam kehidupan ini yang membawa kejelekan bagi seorang hamba. Karena si hamba kadang kurang mengingat nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Banyak menyibukkan dirinya dengan orang lain. Sedangkan dirinya sendiri banyak hal yang harus dia benahi. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. La yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian membenahi diri-diri kalian sendiri. Tidak akan membahayakan kalian orang yang tersesat sepanjang kalian berada di atas petunjuk, dan memuliakan saudara-saudaranya. Sebab seorang mukmin adalah bangunan untuk saudaranya yang lain. Seorang mukmin adalah aun, adalah pembantu untuk saudaranya. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah membantu seorang hamba sepanjang hamba ini selalu membantu saudaranya. Dan Rasulullah bersabda, mathalul mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Sebagian mukmin terhadap mukmin yang lainnya bagikan bangunan, sebagiannya menguatkan bagian yang lainnya. Bakhilun bi zamanihi. Dia sangat bakhil terhadap waktunya. Dia menghisap apa yang dia kerjakan. Karena umur yang berlalu, semuanya ada pertanggungjawabannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba." Tidak akan bergerak dua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia menjawab empat pertanyaan. Yang pertama, umrihi fi ma afna, tentang umurnya di mana dihabiskan. Wa an syababihi fi ma abla, tentang usia mudanya di mana dia usangkan. Kemudian yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu, tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Dan yang keempat, an ilmihi fi ma amila bih, tentang ilmunya, bagaimana dia beramal dengan ilmunya. Maka sudah selayaknya orang yang berakal, yang tahu bahwa umur ini ada pertanggungjawaban, ada hisabnya, dia gunakan pada hal yang bermanfaat, hal yang dengannya bisa memudahkan dia di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia menjaga lisannya, tidak melepaskan lisannya pada hal yang tidak bermanfaat, tidak berucap kecuali kebaikan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah atau hari akhirat, maka hendaknya dia berucap kebaikan atau dia diam. Iya. Dia gunakan lisannya pada hal yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bertuturlah dengan ucapan yang lurus, ucapan yang baik. Dan yang terakhir, yang ke-11 dari sifat yang disebut oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, musafirun fi lailihi wa naharihi wa yaqabatihi wa manamihi la yada'u as-sayr an atikihi hatta yasila ila matlabihi. Dia selalu safar, selalu melakukan perjalanan siang dan malam, dalam keadaan terbangun maupun tertidur. Tidak pernah tongkat berjalan itu dia letakkan, dia tidak pernah tongkat berjalan dia turunkan dari bahunya. Maksudnya kalau dia bawa barang, barangnya terus dia bawa sebagai seorang yang musafir sampai dia mendapatkan apa yang dia cari. Ini adalah mengingatkan bahwa kehidupan kita di dunia adalah sementara. Semua dari manusia adalah musafir, akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah mengingatkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau adalah orang yang asing atau orang yang sekadar berlalu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghiasi waktu-waktu kita dengan segala kebaikan, menutup umur kita dengan khusnul khatimah, dan memakmurkan kehidupan kita dengan hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وإخوانه. أما بعد، معاشر المسلمين، جماعة رحمني ورحمكم الله. أول bulan di dalam Islam adalah bulan Muharram. Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, أفضل الصيام بعد صيام رمضان صيام شهر الله المحرم. Puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Allah menyebutnya sebagai bulan Allah, dikhususkan penyebutan, disandarkan kepadanya, menunjukkan keagungan bulan ini. Dan Rasulullah tatkala menyebutkan bahwa itu adalah tempat yang paling afdal berpuasa, disyariatkan seorang hamba berpuasa di bulan tersebut. Iya. Dan tidak ada puasa khusus di hari tertentunya, diterangkan di dalam dalil yang sahih, kecuali pada tanggal 9 dan tanggal 10-nya. Tanggal 9 disebut sebagai hari Tasu'a, dan tanggal 10 disebut sebagai hari Asyura. Adapun berpuasa khusus di tanggal 11, diterangkan dalam sebagian hadis di Musnad Imam Ahmad, tapi ada kelemahan di dalam sanadnya. Namun bagi siapa yang ingin menghidupkan bulan ini dengan puasa, Rasulullah telah memberikan ketentuan umum bahwa dia adalah bulan yang afdal untuk berpuasa. Itulah keindahan dalam kehidupan seorang mukmin. Waktu terus berjalan, pada setiap masa, setiap waktu, ada syariat-syariat di hari-hari yang berlalu. Dalam sehari ada solat 5 waktu. Begitu matahari akan terbit, setelah terbit fajar subuh, kita bangun untuk solat subuh, mengingat dan mengagungkan Allah. Matahari tergelincir, masuk waktu zuhur. Ketiga, matahari sudah mulai mendekati terbenam, iya, sudah menghasilkan bayangan seperti tinggi seorang lelaki, masuk waktu asar. Ketika matahari terbenam, masuk waktu maghrib. Ketika hilang cahaya ufuk, maka masuk waktu isya. Demikianlah dalam sehari dan semalam ada waktu-waktu seorang mengingat dan mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sepekan ada hari Jumat, ada Senin dan Kamis, ada puasa sehari, berbuka sehari. Dalam sebulan ada ayyamul bidh, puasa 13 pada tanggal 13, 14 dan 15. Waktu terus berjalan, apabila seorang mengingatnya, ada hal-hal yang dengannya mengingatkannya akan arti kehidupannya dan harus apa yang harus dia lakukan dan bagaimana dia bersiap untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan waktu-waktu kita yang telah berlalu, umur kita yang telah berlalu sebagai suatu amalan yang baik di sisinya dan mengampuni segala dosa dan kesalahan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati setiap matahari terbenam, telah berkurang ajal kita, telah berkurang umur kita, dan telah dekat kita ke alam kubur. Dan amalan kita itulah yang selalu kita harapkan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengindahkan kehidupan kita dengan ibadah kepadanya dan menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur dan hamba-hamba yang selalu beristighfar, bertobat kepadanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menghiasi kita semua dengan sifat-sifat keimanan. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.